Sekuntum bunga ku petik untuk dirimu sebagai ungkapan perasaan yang tersimpan. Kalimat cinta terangkum dalam hatiku bagaikan mantra yang siap menaklukkanmu. Karena malam ini kita akan berjumpa dan ingin ku nyatakan cintaku kepadamu.